بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Kita masuk kepada ayat selanjutnya surat Al-Baqarah, yaitu ayat 118 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Inna arsalnaka bilhaq bashiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim. Wa qala alladhina, dan telah berkata orang-orang, la ya'lamun, yang tidak tahu, yang tidak berilmu, laula yukallimunallahu, seandainya lah Allah berbicara dengan kita langsung, enggak usah melalui perantara rasul, au ta'tina ayah atau Allah mendatangkan kepada kami tanda kebenaran itu. Kadzalika, demikianlah qala alladziina min qablihim, berkata orang-orang yang sebelum mereka, mithla qaulihim, seperti omongan mereka ini. Tashabahat qulubuhum, serupa, saling menyerupai hati-hati mereka. Qad bayyanal ayati liqaumi yuqinun, sungguh telah kami terangkan ayat-ayat tersebut bagi kaum yang mempunyai keyakinan. Inna, sesungguhnya kami arsalnaka, telah mengutus engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bil haqqi, dengan kebenaran. Fungsinya ialah basyiran, sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran, dan memberi ancaman azab. Fala tus'alu, dan engkau tidak dimintai pertanggungan jawab hai Muhammad, an ashabil jahil, tentang orang-orang calon penghuni neraka jahannam. Kita lihat keterangan dari Syekh Abdurrahman At-Ta'di rahimahullah. Ay qala al-jahalatu min ahli al-kitab wa ghairihim, yakni telah berkatalah orang-orang jahil, al-jahalah, orang-orang jahil dari kalangan ahli al-kitab, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasara, ghairihim dan juga dari selain mereka, yaitu kalangan musyrikin Arab dan yang semisalnya. Perkataannya ialah hal yukallimunallah kama kallamar rasulah, apakah bisa kiranya yukallimunallah Allah berbicara dengan kami kama kallamar rasulah, sebagaimana Allah telah mengajak bicara para rasul-rasulnya. Yakni mereka mengajukan permintaan yang tidak wajar. Mereka mengajukan permintaan yang tidak wajar, minta supaya Allah berbicara dengan mereka langsung. Kalau memang apa yang disampaikan oleh Muhammad itu benar dari Allah, coba Allah bicara langsung aja sama kita, memberitahu bahwa yang disampaikannya kepada Muhammad itu benar darinya. Auta'tina ayah yu'nuna ayatil iqtirah, yang mereka maksudkan ta'tina ayah, ayah yang mereka maksudkan di sini ialah yu'nun, mereka maksudkan ialah ayat-ayat al-iqtirah yang mereka usulkan, ayat-ayat yang mereka usulkan. Allati yaqtarihunaha bi'uqulihimul fatidah, yang mereka usulkan datangnya ayat-ayat itu bi'uqulihim al-fatidah, dengan akal-akal mereka yang rusak. Wa'arahihim al-fatidah, pandangan-pandangan mereka yang bejat. Allati tajarra'u biha 'alal khaliqi, yang mereka tajarra'u, berani nantang dengannya terhadap al-khaliq, terhadap maha, yang maha pencipta. Wastakbaru ala rusulihi, dan mereka bersombong menolak untuk beriman kepada para rasul-rasul Allah. Kaqaulihim, seperti omongan mereka yang dinukil oleh Allah di dalam Al-Quran. Omongan mereka apa menunjukkan tantangan mereka itu? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, kami tidak beriman kepadamu hai Muhammad sampai kami melihat Allah dengan terang-terangan. Ini namanya materialis tulen, tidak percaya adanya Allah sehingga melihat dengan kasat mata. Juga Allah beritakan tantangan mereka itu, yas'aluka ahlul kitabi an tunazzala kitaban minas samai, mereka telah meminta kepadamu hai Muhammad, ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara, mintanya apa? An tunazzala kitaban minas samai, untuk diturunkannya satu kitab dari langit yang dilihat oleh mata kepala mereka, turun kitab itu, baru mereka mau beriman kepada engkau. Maka Allah menyatakan faqad sa'alu Musa akbar min dalika, dan sungguh mereka telah pernah meminta kepada Musa yang lebih dahsyat dari itu, lebih jahat dari itu. Minta kepada Musa apa? Minta supaya apa? Ditunjukkan Allah di hadapannya. Maka ditambar oleh petir mereka itu dan bergelimpangan. Mereka terpelanting dengan petir itu. Ya. Mereka minta kepada Musa, hey Musa dah, bikinkan patung untuk kami. Seperti orang-orang Syam menyembah patung itu. Memang pengajarnya luar biasa. Orang-orang ahlul kitab ini, karena akalnya sudah rusak, pandangan-pandangannya, pola pikirnya sudah cacat, sehingga yang diusulkan, ayat-ayat yang diusulkan oleh mereka itu serba mustahil. Demikian pula musyrikin Arab. Ada seorang tokoh musyrik Arab datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, ya Muhammad, aku akan beriman padamu kalau engkau merubah bukit-bukit yang ada di pinggir kota Mekah itu berubah jadi emas. Aku akan beriman padamu. Amintanya aneh-aneh. Ya. Jadi orang kalau sudah akalnya itu rusak, pola pikirnya itu sudah rusak, itu diajak dialog itu kesana kemana. Makanya terhadap mereka itu bukan dialog, kasih pilihan. Kamu mau milih ini, kita apa jalan, atau milih itu, atau milih ini. Urusannya pilihan. Ya. Itu kalau dialog sama orang yang otaknya besar. Untuk dialog dengan hujjah, ini sudah buntu. Peluang untuk itu sudah buntu. Karena dia akan bermain kata, bersilap lidah untuk menolak kebenaran. Ya. Waqalu laula nuzila alaihi malakun. Juga usul mereka apa? Qalu, mereka mengatakan laula nuzila alaihi malak. Seandainya diturunkan kepada Muhammad itu satu malaikat. Supaya kunumahu nadhira, sehingga malaikat itu mendampinginya untuk memberikan ancaman. Aw yurqa ilaihi kanzun. Juga ada yang mengusulkan pula, seandainya lah memang Muhammad itu benar, dilemparkan kepadanya, yurqa ilaihi, dilemparkan kepadanya kanzun, perbendaharaan harta. Au takunu lahu jannatun min nakhilin wa inab. Atau dibikin untuk Muhammad itu satu taman jannah, kebun dari nakhil, kurma, wa inab dan anggur. Jadi masing-masing mengusulkan ayat atau tanda-tanda kebenaran dengan cara pikirannya yang ngaco dan gak karuan itu. Ya. Begitulah keadaan orang-orang yang telah rusak pikirannya. Wa qawluhu, juga contoh lainnya. Wa qalu, mereka orang-orang kafir itu mengatakan, lan nu'mina laka kami tidak akan beriman kepadamu, hai Muhammad, hatta tabjurolana minal ardi yanbu'a, sehingga engkau membuktikan kebenaranmu dengan cara tabjuro, engkau menguncratkan dari bumi ini yanbu'a, satu sumber air. Baik, buktikan al-ayah. Kalaupun adanya dipenuhi permintaan mereka, mereka tidak beriman. Mereka akan mencari lagi yang lain. Tetapi ada dari permintaan-permintaan aneh itu yang dipenuhi oleh Allah. Sehingga karena Allah tahu dia ini memang level berpikirnya itu, tingkat berpikirnya itu segitu. Dan kalau dipenuhi dia akan beriman. Allah tahu. Sehingga ada seorang badui datang. Ya Muhammad, kalau engkau bisa memanggil pohon kurma itu, kemari aku akan beriman kepadamu. Maka dipanggillah pohon kurma itu. Tiba-tiba bergerak-gerak pohon kurma itu dan jebol dari apa tempatnya, terus bergerak datang ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung si badui menyatakan, amantu billah wa bika rasulullah, terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sebagian dari permintaan itu dipenuhi oleh Allah. Karena Allah tahu ini bukan permintaan rewel, ini bukan permintaan untuk menentang, tetapi permintaan memang orang yang ingin beriman. Dipenuhi, kejadian itu terjadi. Ada yang datang kepada beliau, coba kalau engkau memang Rasul, kau belah itu bulan. Rasulullah tunjuk bulan itu dan tiba-tiba terbelah di hadapan mereka. Dan mereka pun beriman. Ya. Kan ini diberitakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah dekat datangnya hari kiamat. Wa syaqqal qamar, dan bulan telah terbelah. Yaitu peristiwa mukjizat Nabi di mana Nabi menunjuk bulan dan kemudian terbelah bulan itu. Nah, jadi sebagian permintaan-permintaan aneh tersebut dipenuhi oleh Allah, karena Allah Maha tahu yang minta ini memang ingin beriman. Tapi mereka yang disebutkan di sini beberapa ayat ini minta berbagai ayat-ayat tadi, tanda-tanda kebenaran itu bukan untuk beriman, tapi untuk menentang dan mempermainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahada ja'buhum ma'rusli. Maka demikianlah langkah mereka, ja'buhum, ya, langkah mereka bersama Rasul-Rasul mereka, sikap mereka terhadap Rasul-Rasul mereka. Yaitu apa? Yatlubuna ayatit ta'annuti. Mereka minta ayat, tanda-tanda kebenaran, tetapi permintaan itu dalam rangka at-ta'annut, dalam rangka menentang. La ayatil istirsyad, bukan minta tanda-tanda ayat, tanda-tanda kebenaran dalam rangka al-istirsyad, untuk minta bimbingan. Walam yakun qasduhum tubayyinul haqqo, dan sama sekali tujuan mereka dengan permintaan itu tidak sama sekali dalam rangka untuk menerangkan kebenaran, mencari kejelasan tentang kebenaran. Fa'inna rujulah, karena para rasul-rasul itu khodja uminal ayat, telah datang dengan berbagai tanda-tanda kebenaran, bukti-bukti kebenaran mereka. Bima yu'minu ala mislihi al-bashar, yaitu tanda-tanda yang menyebabkan beriman ala mislihi dengan tanda-tanda kebenaran seperti itu, al-basharu manusia. Walihada qala ta'ala, oleh karena inilah Allah berfirman, Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, qad bayyana al-ayati liqaumi yuqinun, sesungguhnya sebelum ini telah kami terangkan ayat-ayat, bukti-bukti kebenaran, liqaumi yuqinun, untuk kaum yang beriman. Jadi sebelum mereka minta, sungguh kami sudah menurunkan bukti-bukti kebenaran itu. Tapi bukti-bukti kebenaran itu hanya bermanfaat di kaum yuqinun, untuk kaum yang mau meyakini kebenaran itu. Ya, di dalam kejadian kehidupan ini kita dapati ayat bukti-bukti kebenaran itu. Tetapi itu hanya untuk orang yang mempunyai keyakinan. Akan bermanfaat hanya bagi orang-orang demikian. Fakullu muqinin, maka setiap orang yang berkeyakinan, faqad arafa min ayatillahil zahirati, sungguh telah tahu, telah tahu tentang min ayatillah, dari tanda-tanda kebenaran yang datang dari Allah, al-bahirah. Al-bahirah itu ayat-ayat yang bahirah, mematahkan segala keraguan. Mematahkan segala keraguan, menjawab semua keraguan, sehingga tidak ada peluang lagi, tidak ada celah lagi untuk ragu tentang kebenaran itu. Itu namanya al-ayat al-zahirah. Wa barahinuhu dhahirah, dan orang yang berkeyakinan al-muqin itu juga telah tahu bahwa telah ada barahin, bukti-bukti kebenaran. Kebenaran yang datang dari Allah kepada Nabi Muhammad itu al-zahirah, nyata bukti-bukti itu, bisa dilihat oleh kasat mata. Ma hatala lahu bihil yaqin, yaitu bukti-bukti dan kebenaran yang hatala lahu bihil yaqin, yang bisa mendatangkan dengannya keyakinan. Wan dafa'a anhu kullu syakkin wa raibin, dan bisa menolak dengan bukti-bukti kebenaran itu kullu syakkin, segala keraguan, wa raibin, dan segala kebimbangan. Sesungguhnya sudah terlalu banyak ayat-ayat, bukti-bukti kebenaran itu yang menjawab segala keraguan dan kebimbangan. Tapi hanya bermanfaat semua itu bagi orang yang mempunyai basirah, mempunyai mata hati yang bisa melihat bukti-bukti itu. Adapun orang yang mata hatinya buta, maka dia tidak melihat bukti-bukti itu, sehingga dia minta lagi, minta lagi, minta lagi. Summa dzakara ta'ala ba'da ayatin mujizatin mukhtasiratin jami'atin lil ayat. Kemudian Dzakara Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi menyebutkan ba'da ayatin, sebagian daripada ayat yang mujizah. Mujizah itu ringkas, mukhtasarah, ya sama artinya, ringkas. Dan walaupun ringkas, jami'ah, meliputi, lil ayat, meliputi berbagai ayat-ayat adalah ala fitrihi sallallahu alaihi wasallam, yang bukti tanda-tanda kebenaran yang menunjukkan ala fitrihi, menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasihhati ma ja'a bihi, dan juga ayat yang menunjukkan benarnya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu. Faqal, maka Allah menyatakan, inna arsalnaka bilhaqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau hai Muhammad dengan kebenaran, basyiran dalam rangka memberi kabar gembira, wa nadhira dan memberi ancaman. Fahada mustamilun ala al-ayati, yang demikian ini mustamil meliputi berbagai ayat-ayat allati ja'a biha, yang Rasul itu telah datang dengannya. Kata Syekh rahimahullah, wa yatarji'u ila salasati umur, yaitu ayat tanda-tanda kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, tarji'u kembali kepada salasati umur, tiga perkara. Al-awwal, yang pertama, fi nafsi irsalihi, bukti kebenarannya ialah fi nafsi irsalihi, pada pengutusan beliau itu sendiri. Pada pengutusan beliau itu sendiri sebagai Rasul, itu bukti kebenaran. Terdapat padanya bukti kebenaran. Wadzani fi siratihi wa hadihi wa dalilihi. Yang kedua, bukti kebenaran beliau itu ialah fi siratih. Dalam, terdapat pada perihidup beliau. Perihidup beliau, wahdihi dan juga bimbingan beliau, wadalihi dan petunjuk-petunjuk beliau, semua itu membuktikan bahwa memang beliau adalah Rasul. Semua itu sebagai tanda kebenaran yang dibawa oleh beliau. Wasalihu, yang ketiga dari bukti kebenaran beliau ialah fi ma'rifati ma ja'a bihi minal Qur'ani was sunnah, dalam hal ma'rifah, pengenalan tentang pengetahuan tentang apa yang dibawa oleh beliau dari Al-Qur'an was sunnah. Coba, bukti kebenaran beliau terdapat di dalam Al-Qur'an dan as-sunnah, di mana di dalam Al-Qur'an was sunnah itu terdapat pengetahuan-pengetahuan yang belum pernah diketahui oleh manusia sebelumnya, dan di zaman beliau juga belum ada yang tahu. Rasul juga tidak pernah melihat lautan. Nabi Muhammad SAW selama hidupnya tidak pernah melihat lautan, tetapi di dalam Al-Quran terdapat pengetahuan tentang laut yang demikian lengkap. Rasul juga tidak pernah belajar ilmu kedokteran, tetapi di dalam Al-Quran was sunnah terdapat keterangan proses penciptaan manusia dari mani sampai kepada bayi. Padahal beliau dan juga masyarakat beliau itu tidak pernah belajar tentang perkara tersebut. Tetapi di dalam Al-Quran Sunnah terdapat pengetahuan yang sama sekali tidak diketahui sebelumnya oleh masyarakatnya. Fal awal wa tsani, maka bukti yang pertama dan bukti yang kedua. Bukti yang pertama yaitu diutusnya beliau sebagai Rasul. Bukti yang kedua yaitu pada peri hidup beliau dan bimbingan serta petunjuk beliau itu. Qad dakhala fi qawlihi inna arsalnaka. Kedua-dua bukti kebenaran beliau itu telah masuk dalam pengertian firman Allah, inna arsalnaka, kami telah mengutus engkau hai Muhammad. Wasalitu, bukti yang ketiga yaitu pengetahuan yang terdapat dalam Al-Quran Sunnah menunjukkan kebenaran beliau itu terdapat di qawlihi bilhaqi, dengan kebenaran. Jadi kalimat inna arsalnaka bilhaqi di sini, di ayat ini, terdapat tiga bukti kebenaran yang dibawa oleh beliau. Wabayanul amril awal, dan keterangan tentang perkara yang pertama, wawanafsu irsalihi, yaitu pengutusan beliau sebagai Rasul itu sendiri, sebagai bukti bahwa itu adalah kebenaran beliau. Annahu qad alima halata ahli al-ardi qabla bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya ialah annahu, bahwa beliau, qad alima, telah mengerti halata ahli al-ardi, keadaan penduduk bumi, qabla bi'tsatihi, sebelum diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa makanu alaihi min ibadatil awtani wan niran, dan juga apa-apa yang penduduk bumi telah beribadah kepada berhala-berhala, waniran dan api, yaitu orang-orang Majusi, ya, wasulban, dan beribadah kepada talib-talib, watabdiluhum lil adyan, dan mereka mengganti-ganti agama. Hatta kanu fi zulmatin minal kufri, sampai mereka itu dulunya sebelum diutus beliau adalah fi zulmatin minal kufri, dalam kegelapan, dengan kekufuran. Qatamathum wasyamalatkum, kekafiran, kegelapan tentang kekafiran, amathum, telah merata pada mereka, wasamalathum, dan telah meliputi mereka semua. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali hanya baqaya, sedikit atau sisa-sisa, baqaya, sisa-sisa, min ahlil kitab, dari ahlil kitab yang tidak terjerumus dalam peribadatan kepada berhala dan salib dan sebagainya itu. Qad inqarabu qabla al-bi'tsah, tetapi mereka telah punah, inqarabu, telah punah sebelum diutusnya beliau. Jadi sudah ahli tauhid dari ahli kitab punah sebelum diutusnya beliau. Sudah enggak ada. Ya. Wa qad ulima, dan telah diketahui, anna Allah Ta'ala lam yakhluq khalqahu suda, bahwasanya Allah Ta'ala tidaklah menciptakan makhluknya itu suda, sia-sia. Ya. Wa lam yatrukhum hamala, dan Allah tidak membiarkan mereka hamala dalam keadaan untuk kesia-siaan. Li'annahu karena dia Allah adalah hakimun alim, maha mempunyai hikmah dan maha mempunyai ilmu. Maha mempunyai hikmah. Allah hikmahnya maha sempurna, sehingga Allah adalah Al-Hakim. Ya, sehingga Allah dengan nama sebagai Al-Hakim, bahwa Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Pasti ada hikmah di balik apa yang diciptakannya itu. Ya, bagaimana sudah diterangkan kemarin, apa yang ditakdirkan oleh Allah pasti mempunyai hikmah. Sampai pun Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan syaitan, Allah menciptakan Fir'aun, Allah menakdirkan kejadian demi kejadian. Semua itu tidaklah ditakdirkan, ditentukan dengan sia-sia. Tetapi semua mati dalam rangkaian hikmah Allah yang maha sempurna. Qadirun rahimun, dia Allah Qadir, maha menakdirkan segala sesuatu, dan rahim, maha penyayang. Famin hikmatihi wa rahmatihi, maka termasuk daripada hikmah Allah dan rahmat Allah bi'ibadihi, terhadap hamba-hambanya, an arsala ilaihim hadar rasulah al-azimah, yaitu Allah utus kepada mereka rasul yang agung ini, al-azim, agung. Ya'muruhum bi'ibadatir rahmani wahdahu la syarikalah, yang rasul ini memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah yang maha pengasih semata, beribadah kepadanya semata. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Fabi mujarradi risalatihi, maka dengan semata-mata, mujarrad semata-mata risalatih, isi misi beliau apa? Menegakkan tauhid. Ya'riful aqilu sidqahu, orang yang berakal akan tahu kebenaran beliau. Wa huwa ayatun kabiratun ala annahu rasulullah, yaitu dengan hanya melihat kepada risalatih, kepada misi yang beliau bawa, yaitu menegakkan tauhid, itu adalah tanda yang besar yang menunjukkan bahwa beliau adalah rasulullah. Sebab apa? Dari mana dapat keterangan harus bertauhid? Keluarganya ahli menyembah berhala, ibunya ahli menyembah berhala, bapaknya ahli menyembah berhala, kakeknya ahli menyembah berhala, lingkungannya, masyarakatnya ahli menyembah berhala. Orang-orang ahli kitab sudah punah dari kalangan ahli tauhid. Dari mana keterangan yang beliau bawa, yaitu menyeru untuk bertauhid dan meninggalkan berhala-berhala itu? Nah, kalau itu beliau dapatkan dari selain Allah, mustahil. Karena apa? Pada waktu itu sudah habis ahli tauhid, keterangan tentang tauhid sudah hilang. Nah, maka dengan beliau tiba-tiba muncul kemudian menyerukan kepada tauhid, itu menjadi bukti bahwa memang beliau itu adalah utusan Allah, bahwa beliau mendapatkan ilmu dari Allah, dan tidak mungkin yang demikian ini didapatkan di lingkungan masa itu kecuali hanya dari Allah. Ya, jadi diutusnya beliau itu menjadi bukti kebenaran beliau, yaitu buktinya bisa didapati isi, terdapat pada isi isi daripada ajaran beliau di tengah-tengah masyarakat musyrikin yang sudah meninggalkan tauhid. Wa ammatan, keterangan tentang bukti kedua. Bukti kedua dari kerasulan beliau ialah apa? Yaitu pada sirah, pada prihidup beliau. Faman arafan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'rifatan tamatan, maka barang siapa yang mengenal nabi dengan pengenalan yang sempurna, wa arafa siratahu, dan mengenal prihidup beliau, wa hadiyahu qabla al-bi'tsah, dan mengenal hadiah yaitu sepak terjang beliau, qabla al-bi'tsah, sebelum diutusnya nabi, sebelum beliau diutus, wa nusyu'uhu, dan siapa yang mengenal nusyu'uhu, masa pertumbuhan beliau dari anak-anak sampai remaja, ala akmalil khisal, pertumbuhan beliau itu kalau dipelajari adalah akmalil khisal, dalam sesempurna-sempurna keadaan. Summa min ba'di dzalik, kemudian setelah itu, qad izdadat makarimuhu, telah sangat bertambah makarimuhu, kemuliaan beliau, wa akhlaquhu al-'azimah, dan akhlak beliau yang agung, al-zahirah, yang betul-betul mematahkan segala keraguan. An-nabirina, bagi orang yang melihatnya. Faman arafaha, maka barang siapa yang mengenal itu semua, wasabara ahwalahu, dan meneliti keadaan beliau, arafa, ia akan kenal, anna la takunu, bahwasanya semua perhidup beliau itu tidak mungkin ada illa akhlaqal anbiya'il kamilin, kecuali semua itu adalah akhlaknya, perangainya para nabi-nabi yang sempurna. Li'annahu ta'ala ja'alal awsafa, karena Allah ta'ala telah menjadikan tanda-tanda, sifat-sifat, akbar dalilin, sebagai bukti yang paling besar, ala ma'rifati ashabiha, untuk mengenali ashabiha, orang-orang yang mempunyai sifat-sifat itu, wasidqihim wakidbihim, dan keadaan orang-orang itu, keadaan perihidupnya adalah bukti yang paling besar untuk menunjukkan kebenaran dan atau kedustaannya. Jadi sirah beliau perihidup beliau kalau dipelajari khususnya perihidup sebelum beliau diutus jadi nabi, itu hampir itu dikatakan bukan hampir tetapi betul-betul sempurna, yang tidak mungkin hari ini ada pada selain nabi. Ya, tidak mungkin ada yang demikian itu pada selain rasul yang dibimbing langsung oleh Allah. Maka sirah beliau sebelum diutus beliau sebagai nabi juga bukti kerasulan beliau. Ramah dal itu. Adapun bukti ketiga, yaitu apa? Yaitu apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, bahwa ma'rifatu maja'a bihi sallallahu alaihi wasallam yaitu tentang pengenalan apa yang dibawa, apa yang datang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk asy-syar'ul 'adzim, syariat yang agung, wal Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia, al-mustamilu 'ala al-ikhbarat as-sadiqah, yang mengandungi mustamil, mengandungi berita-berita yang benar. Barakallahu fiik. Wal awamir al-hasanah, dan juga mengandungi al-awamir, perintah-perintah yang baik, wan nahyi an kulli qabihin, dan juga mengandungi Al-Qur'an larangan dari segala yang jelek, wal mu'jizat al-bahirah, dan Al-Qur'an juga mengandungi mu'jizat. Mu'jizat itu ialah perkara yang melemahkan penentang. Orang yang menentang kebenaran Al-Quran akan bisa dilemahkan. Al-Quran juga mengandung mu'jizat al-bahirah. Ya. Contohnya seperti tantangan Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka silakan kalian membuat ayat yang semisalnya, dan silakan kamu panggil semua para ahli, para pakar dari kalangan manusia dan jin, ya, untuk menjawab tantangan ini. Nah, ini namanya mukjizat, yaitu tantangan yang tidak mungkin bisa dijawab. Ini melemahkan penentang. Ya, Al-Quran mengandung mukjizat yang mukjizatnya sampai hari ini berlaku, yakni tetap melemahkan, tidak bisa dijawab tantangan itu sampai hari ini. Ya. Fajami'ul ayati tadkhulu fi hadhihi tsalatsah. Maka seluruh tanda-tanda yang tanda-tanda kebenaran Rasul itu masuk dalam tiga tanda tersebut. Hah? Nah, qauluhu basyiran ay liman ata'aka bis-sa'adati dunyawiyah wal ukhrawiyah. Bahwa Rasul itu berfungsi sebagai basyiran, pemberi kabar gembira. Kabar gembira bagi siapa? Bagi liman ata'aka, liman ata'aka, bagi mereka yang mentaati engkau, hai Muhammad. Apa kabar gembiranya? As-sa'adah ad-dunyawiyah wal-ukhrawiyah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang mentaati Rasul itu hidupnya di dunia bahagia, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak diganggu oleh ketakutan dan tidak diganggu oleh kesedihan. Keumuman orang pada takut, dia sendiri tidak takut karena dia mempunyai tawakal kepada Allah. Keumuman orang pada sedih, dia tidak sedih karena dia mempunyai raja, menggantungkan harapan kepada Allah. Nah, di dunia dia bahagia dengan kehidupan yang tentram, yang tidak diganggu oleh depresi, gangguan-gangguan tekanan jiwa, stres dan sejenisnya, ya, karena dia telah memberikan, menyuguhkan, mewakafkan hidupnya untuk Allah semata. Di akhirat lebih-lebih lagi, kebahagiaan di akhirat itu tidak mengandung setitik pun kesedihan, tidak mengandung setitik pun kesulitan, karena kebahagiaan di akhirat itu betul-betul kebahagiaan yang hakiki. Wa nadiran, juga Rasul itu adalah nadir, sebagai memberi ancaman. Untuk siapa? Liman afaka, untuk mereka yang mendurhakai engkau, hai Muhammad, untuk mereka yang menyelisihi sunnah Nabi, untuk mereka yang menyimpang dari tuntunan Nabi, yaitu ancamannya apa? Bisyakawati, yaitu celaka, walhalak, dan kebinasaan, ad-dunyawi wal-ukhrawi, kebinasaan dunia dan akhirat. Jadi ini adalah isi daripada risalah, misi, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wala tas'al an ashabil jahim, wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau hai Muhammad tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang penduduk neraka. Ai, kata Syekh, latta mas'ulan anhum, engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab tentang mereka, penghuni neraka itu. Innama 'alaikal balagh, karena engkau hanyalah menyampaikan. Wa 'alainal hisab, sedangkan kami akan membuat hisab, perhitungan. Jadi Rasul dan juga para ulama, warasatul anbiya, semua mereka dan juga para da'i yang berdakwah ke jalan Allah itu hanya menyampaikan. Urusan orang itu tidak mau menerimanya, kemudian karena tidak mau menerimanya dia masuk neraka, si pihak yang tidak menerima itu, itu di luar tanggung jawab si da'i tersebut. Da'i itu tidak dimintai pertanggungan jawab, Rasul tidak dimintai pertanggungan jawab. Dan kenapa orang itu menolak risalah Rasul? Kalau Rasul itu langsung dibimbing oleh Allah, bagaimana caranya menyampaikan risalah itu? Ya, karena itu beliau maksum, tidak mungkin salah dalam menyampaikan. Sebab dijaga dan ditegur langsung dari langit. Kalau akan meleset atau akan salah, langsung teguran datang. Itu Rasul. Para sahabat ditegur langsung oleh Rasul ketika mereka salah, atau turun wahyu ketika Rasul masih hidup ketika mereka salah, atau ditegur oleh temannya ketika telah Rasul wafat, para sahabat Nabi. Demikian pula para tabi'in saling menegur satu dengan yang lainnya. Tidak ada satu kesalahan pun yang didiamkan begitu saja. Tetapi para syuhada, ya, setelah generasi-generasi keemasan itu, bisa jadi dia berdakwah justru membuat orang lari dari kebenaran itu, karena dia berdakwah dengan kejahilannya. Nah, tentu kalau orang yang demikian akan dimintai pertanggungan jawabannya oleh Allah di yaumil qiyamah. Kenapa orang-orang itu pada lari? Gara-gara engkau membuat orang itu lari dari kebenaran ini. Nah, jadi hati-hati kita dalam memfungsikan sebagai basiran pemberi kabar gembira, dan naziran sebagai orang yang memberi ancaman azab Allah. Kalau da'i, Rasulullah bimbing apa? Basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'assiru. Beri kabar gembira, gembirakan orang untuk berislam, senangkan orang untuk mencintai ilmu, ilmu kitab was sunnah. Wala tunafiru, dan jangan engkau membuat orang lari daripada ilmu ini. Jangan membuat orang itu ngeri untuk mendekat kepada ilmu ini. Tetapi hendaknya engkau menampakkan ketenangan, kegembiraan, ya, dan wajah yang gembira, yang membuat orang itu senang mendekat kepada ilmu. Yassiru, mudahkanlah orang untuk mencapai ilmu ini dan untuk beramal dengan ilmu ini, ya. Wala tu'assiru, dan jangan engkau membuat sulit orang, ha? Jangan engkau gambarkan kengerian-kengerian dulu padahal dia masih belum beramal, tetapi gambarkan ketenangan-ketenangan sehingga dia semangat untuk beramal. Nah, itu tuntunannya. Jadi Rasulullah memberi bimbingan, jangan sampai dai maunya berdakwah tetapi justru menjadi sebab orang itu lari daripada dakwah ini, ya. Jangan sampai kita ini menjadi sebab orang sesat dari agama ini karena kejahilan kita. Maka dari itu basyiran wa nadhira, kedudukan ini bagi Rasul, dan kedudukan ini juga bagi para ulama, dan kedudukan ini juga bagi para dai, yaitu para duta-duta ulama, ya, untuk menebarkan ilmu di muka bumi, di kalangan manusia, dan di kalangan jin, dan di kalangan semua pihak yang memang harus atau diwajibkan kita untuk menyampaikan kepadanya. Wallahu a'lamu bissawab. Ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.